Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qabil qayyim rahimahullahu ta'ala faslun fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi sunanin ratib. Pasal terkait dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah ratib. Rahimahullah ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafidhu ala asraqatin fil hadar daiman. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa merutini menjaga 10 rakaat salat sunnah rawatib fil hadar ketika mukim. 10 rakaat. Wa hilati qala fihi Ibnu Umar, 10 rakaat ini apa yang disebutkan Ibnu Umar? Hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asraqat. Aku hafal dari Nabi SAW 10 rakaat salat sunnah rawatib, yaitu rakaat ini qabla zuhri, rakaat ini ba'daha, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat ba'da zuhur. Rakaat ini ba'da maghrib fi baitihi, 2 rakaat ba'da maghrib di rumahnya. Rakaat ini ba'da isya fi baitihi, 2 rakaat ba'da isya di rumahnya. Rakaat ini qabla subhi, itu 10. Fahadihi lam yakun jada'uha fil hadar abadan. 10 rakaat ini tidak pernah beliau tinggalkan selamanya ketika dalam keadaan di mukim. Sehingga wala mafasathu rakaatan pada duhri, sehingga ketika beliau terluput di 2 rakaat pada duhri yang biasa dilakukan, qadahuma badal asr, beliau mengqadha melakukannya pada asr. Wadawama alaihima, Rasulullah SAW merutini keduanya, ini 2 rakaat ba'da zuhur, sehingga ketika apa namanya terluput dan ada uzur, beliau qadha di ba'da asar. Dan Rasulullah SAW kan idza amil amila amalan asbathahu, karena beliau ketika melakukan satu amalan beliau terus merutininya. Wa qadha sunan rawatib fi aqatin nahyi amun dawal limatihi. Dan tentang masalah qadha, mengqadha, bolehnya mengqadha sunnah-sunnah rawatib di waktu-waktu terlarang, pada asar waktu terlarang, tapi beliau qadha. Ini umum bolehnya untuk beliau dan umatnya. Jadi dibolehkan mengqadha ba'diyah zuhur di pada asar, walaupun pada asar waktu terlarang. Dan ini untuk beliau dan untuk umatnya, boleh. Wa man mudawama ala tilka raka'atain fi waqti nahyi, adapun mengkhususkan terus menerus 2 rakaat di waktu terlarang, pemukhtasun bihi, itu khusus untuk beliau, kama sayati taqriru dzalik, sebagaimana akan datang takrirnya fi dzikri, dalam penyebutan khasaisihi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yusalli ahyanan qabla dzuhri arba'an, dan beliau kadang salat sunnah qabla dzuhur 4 rakaat. Kami sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, anu sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhr wa raka'ataini qabla ghadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla dhuhr dan 2 rakaat qabla subuh. Baiman yuqala, bagaimana menjamak antara hadis Ibnu Umar dengan hadis Aisyah ini? Dan hadis pada hadis Ibnu Umar sebutkan 2 rakaat qabla dhuhr. Dalam hadis Aisyah di sini 4 rakaat qabla zuhur. Cara menjamaknya imma bisa jadi dan yuqal dikatakan inna sallallahu alaihi wasallam idza shalla fi baitihi shalla arba'an wa idza shalla fil masjid shalla raka'atain wa hadza dhahar. Cara menjamaknya iya bisa jadi beliau sallallahu alaihi wasallam jika salat qabliyah zuhur di rumah beliau salat 4 rakaat, sehingga Aisyah radhiyallahu anha melihatnya demikian 4 rakaat. Wajah salat di masjid, tapi kalau salat qabliyahnya sebelum di masjid, maka salat 2 rakaat. Dan itu yang dilihat oleh Ibnu Umar. Kata beliau, wahada adharu. Ini yang lebih zahir. Cara menjamak yang paling zahir adalah ini. Kalau salat qabliyah di rumah 4 rakaat, kalau qabliyah qabla dhuhr di masjid 2 rakaat. Wa imman yuqal, atau yang kedua, kemungkinan kedua di jawabannya adalah kana yafalu hadza wa ibalu hadza fa hakakullun min Aisyah wa Ibnu Umar ma syahadah. Atau dikatakan, ya Rasulullah kadang melakukan ini, kadang melakukan ini. Kadang beliau qabliyah duhur 4 rakaat, kadang 2 rakaat. Sehingga masing-masing dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma ya melihat apa yang disaksikan. Wal haditsani sahihan, dua hadis tersebut duanya sahih. La mat'ana fi wahid minhuma, tidak ada celah pada salah satunya. Dua-duanya sahih, sehingga dikatakan dua kemungkinannya, kalau di rumah 4 rakaat, kalau di masjid 2 rakaat. Atau kadang begini, kadang begitu, kadang 4 rakaat, kadang 2 rakaat. Jawaban ketiga, waqad yuqalu, ini jawaban ketiga. Dan bisa juga dikatakan inna hadhihi arba' lam takun sunnat adh-dhuhr, bal hiya shalatun mustaqillatun kan yusalliha ba'da zawal. Itu adalah bukan salat sunnah duhur. Ya, dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, 4 rakaat itu bukan sunnah qabliyah. Bahkan itu adalah salat yang tersendiri. Rasulullah melakukannya ba'da zawal. Kemudian dzakarahu Al-Imam Ahmad Nabi bin Sa'ib anna Rasulullah SAW kan yusalli arba'an ba'dan tazula syams. Rasulullah SAW salat 4 rakaat setelah terbenam matahari. Waqala innaha sa'atun tuftahu fiha babus sama wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Ini sesungguhnya adalah waktu dibuka padanya pintu-pintu langit, maka aku ingin naik ya di waktu tersebut amal salehku. Hadisnya disebutkan sahih. Hadis sahih. Rasulullah Ahmad At-Tirmidzi dan sunan sahih. Wa bi sunan aidan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam kana idza shalli arba'an qabla dhuhri shalahunna ba'daha. Yang menunjukkan ini juga dalam kitab Sunan Tirmidzi dan lainnya. Ya, dari Aisyah beliau menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika tidak salat 4 rakaat qabla zuhur, maka beliau shalahunna ba'daha. Ya, salat apa namanya? 4 rakaat tersebut setelahnya. Ba'da salat zuhur. Ini juga katakan hadisnya sahih. Waqad Ibnu Majah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatul arba qabla dhuhri shallaha ba'da raka'ataini ba'da dhuhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terluput 4 rakaat qabla dhuhur, beliau melakukan salat tersebut setelah 2 rakaat ba'da dhuhur. Disebutkan di sini hadis sahih, tetapi tanpa ucapan ba'da raka'atain. Jadi lafadznya kan Rasulullah SAW idza fatatut arba qabla dhuhri shallaha ba'da dhuhri, gitu, dengan tanpa lafadz ba'da raka'atain. Yang sahih demikian. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyatakan wal hadis sahih, tetapi bi ghair raka'atain, dengan tanpa bacaan lafadz rakaatain. Jadi Rasulullah SAW jika terluput 4 rakaat qabla zuhur, beliau melakukannya ba'da zuhur. Qala wa bi Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yusalli arba'an qabla zuhri wa ba'daha rakaatain. Salat zuhur qabla zuhur 4 rakaat dan ba'da zuhur 2 rakaat, dan sanadnya hasan. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzakara Ibnu Majah aydhan an Aisyah ta kana Rasulullah sallam yusalli arba'an qabla dhuhri yutiru fihinna qiyam wa yusunna fihinna ruku wa sujud. Tapi ini hadis dhaif. Di sanadnya ada Qabus bin Nabi Rabian, disebutkan Al-Hafidh fihi din. Intinya Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, "Fahadi wallahu a'lam hiya al-arba' allati aradat Aisyatu anna wa kana yad'uhunna." Ini yang disebutkan dalam hadis tabi' dhaif tadi itu, kemungkinan itulah hadis 4 rakaat yang diinginkan oleh Aisyah yang Rasul tidak pernah meninggalkannya. Wa masunnat dhuhri paraqatan allati qala Abdullah bin Umar. Adapun sunat dhuhur itulah 2 rakaat yang telah dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Syahid sedang bicara masalah jama' antara hadis Umar bin Khattab, Ibnu Umar yang menyatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib 4-10 rakaat. Salah satunya adalah 2 rakaat qabla zuhur. Dengan hadis Aisyah yang menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla zuhur. 3 jawaban. Yang pertama, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau salat sunnah qabliyah di rumah maka 4 rakaat, kalau di masjid 2 rakaat. Jawaban kedua, Rasulullah memang kadang melakukan ini, kadang itu. Kadang beliau salat sunnah qabliyah 4 rakaat, kadang 3 rakaat. Kemudian yang jawaban ketiga yang tadi kita baru baca, yaitu bisa jadi yang dimaksud oleh Aisyah 4 rakaat itu bukan sunnah qabliyah, tapi adalah salat sunnah mustaqillah, salat sunnah tersendiri yang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya ba'da zawal. Dan beliau sebutkan beberapa hadis yang terkait dengannya. Nama Allah alam. Assalamualaikum.